الشارح رحمه الله فلا يجوز لك أن تثير على السلطان وأن تذكر جوره ومثالبه للتوصل بذلك إلى الخروج عليه. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, masih melanjutkan penjelasan beliau tentang wajibnya taat kepada penguasa muslim dan tidak boleh memberontaknya, tidak boleh keluar dari ketaatannya. Kata beliau rahimahullah, fala yajuzu laka, maka tidak boleh bagimu wahai seorang muslim, tidak ada satu dalil pun yang membenarkanmu, antuthira ala sultan, engkau melakukan thawrah, melakukan kekacauan, melakukan pemberontakan, melakukan pembangkangan, perlawanan ala sultan terhadap penguasamu. Enggak boleh sama sekali. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Alkitab ataupun Sunnah, yang membolehkan untuk rakyat melakukan pembangkangan, perlawanan terhadap penguasanya yang muslim. Bahkan justru sebaliknya, dalil-dalil yang ada di dalam kitab dan sunnah sebahagiannya telah kita lewati, memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa mendengar dan taat dan taat terhadap penguasanya muslim dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ketika misal penguasanya membuat sebuah kebijakan, memberlakukan suatu keputusan, dan itu adalah sebuah kemaksiatan, maka hal itu tidak ditaati. Dalam perkara itu saja tidak ditaati, dan tidak boleh pula melawan penguasanya dalam perkara maksiat tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasanya, falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar. Sabar itu kebijakan pemerintahnya, sebuah kemaksiatan, dia bersabar. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau seandainya dia ingin tidak berdiam diri saja, maka dia boleh menasihatinya. Man arada an yamsaha lidhi sultanin fala yubdihi lahu alaniyah wal yakhudh biyadihi fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasanya karena sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasanya tersebut, maka janganlah dia umbar nasihat itu, jangan dia tampakkan nasihat tersebut di hadapan orang banyak. Akan tetapi hendaklah dia ambil tangannya, dia ajak berbicara secara sembunyi-sembunyi antara dia dengan penguasanya. Jika nasihat yang dia sampaikan dengan cara tertutup itu diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan tugas dan kewajibannya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lantas kemudian berdiri di mimbar-mimbar, di halayak, di hadapan orang ramai, kemudian menjatuhkan kehormatan penguasanya, menuntut dengan tuntutan-tuntutan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Ini semua perbuatan al-ahzab al-munharifah, kelompok-kelompok hizbiyah yang menyimpang. Wa an tadhkura jawrahu, tidak boleh pula engkau menyebut-nyebut di hadapan orang banyak, di tempat-tempat keramaian, tentang kejelekan-kejelekan penguasamu. Karena itu yuthirul fitan, akan membangkitkan fitnah. Selama ini rakyat yang memiliki kepatuhan, ketaatan kepada penguasanya, begitu mendengar hasutan-hasutan ini, bisa saja terbawa mereka dengan emosi mereka, yang selama ini patuh, yang selama ini taat, kemudian menjadi membangkang. Oh ternyata pemerintah yang selama ini kita taat, yang selama ini kita tunduk kepada mereka, ternyata di balik kita tanpa kita mengetahui mereka melakukan hal ini dan hal itu. Apa sebabnya? Tadi orang yang membicarakan kejelekan-kejelekan penguasanya di hadapan orang banyak. Hal itu tidak diperbolehkan sama sekali. Wa mathalibahu, kekurangan-kekurangannya disebutkan di hadapan orang banyak. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Litawassuli bidzalika ilal khuruji alaihi. Semua itu dilakukan sebagai upaya, langkah-langkah untuk bisa keluar dari ketaatannya. Untuk memberontak, kudeta, menjatuhkan. Atau kalaupun seandainya dia tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut, tujuan-tujuan untuk mengkudeta, memberontak, menjatuhkan pemerintahan muslim yang sah berkuasa saat itu, dia tidak memiliki tujuan ke sana. Dia hanya sekedar memuaskan emosionalnya, memuaskan apa yang ada pada dirinya dengan menjatuhkan pemerintahnya tadi. Ini juga dilarang. Tidak hanya yang dilarang itu kan, kalau seandainya membicarakan pemerintah di hadapan orang banyak, tujuannya untuk memberontak, tujuannya untuk mengkudeta, kalau tujuannya untuk menasehati maka boleh, tetap tidak diperbolehkan. Atau tujuannya untuk menuntut hak juga tetap tidak diperbolehkan. Ada cara-caranya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yang semua itu telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang kita dengarkan bersama. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, dia ingin menuntut haknya dari penguasanya, diperbolehkan. Namun caranya yang harus sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالأدلة متوافرة على وجوب الطاعة وعدم الخروج هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. Justru dalil-dalil yang ada mutawafirah, sangat banyak sekali, tersebar luas, semua menunjukkan ala wujub ta'ah, wajibnya taat kepada penguasa. Wa adamil khuruj, dan tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa. Hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, dan ini merupakan perkara yang mudah untuk dibedakan dengannya antara sunni salafi dengan hizbi munharif. Yaitu dalam bab at-ta'atu fi wulati umuril muslimin. Taat kepada penguasa muslim sangat mudah dibedakan. Semata engkau mendengar ucapannya, semata engkau melihat perbuatannya, akan diketahui, oh ini da'i sunni salafi, yang ini da'i hizbi munharif. Semata dari ucapan-ucapan dia ketika dia berbicara tentang pemerintahan muslim, tentang penguasanya, yang di sini membicarakan kebaikan yang ada pada penguasanya, menghasung kaum muslimin dan mendoa, dan mengajak mereka mendoakan penguasanya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, memintakan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla agar membantu penguasanya menanggung amanah yang telah diterimanya. Da'i sunni salafi yang di sana menceritakan kejelekan-kejelekannya, mencibirnya, menghasung orang-orang untuk membencinya. Hizbi munharif, sangat mudah. Apalagi masa-masa mendekati pemilu, pemilihan kepala daerah, ataupun lebih dari itu pemerintahan pada tingkat pusat, atau ketika pemerintah memberikan ketetapan-ketetapan baru, akan mudah dijumpai di sini. Ini sunni salafi, ini hizbi munharif. Dan telah berlalu apa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ketika terjadi wabah corona. Kita lihat bagaimana du'atus sunnah ketika mereka menyambut baik, ketika mereka tidak membicarakan semua kebijakan pemerintah. ketika mereka pemerintah menentukan demikian dan demikian, memutuskan ini dan itu. Sami'na wa ata'na. Karena memang kondisinya mengharuskan untuk dilakukan itu. Secara syar'i juga tidak salah. Namun sebahagian yang lain, mereka mengangkat suara tinggi, mengangkat suara, menjatuhkan pemerintahnya, mengharuskan ini dan itu, menuntut ini dan itu di hadapan orang banyak, di hadapan rakyat. Dari sini kita ketahui bahwa si fulan hizbi munharif, si fulan du'atus sunnah, sangat mudah untuk dibedakan. Qala fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'a, siapa yang membenci, tidak senang melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya, apapun bentuk kemaksiatannya tadi, apakah dipaksakan kepada rakyatnya kemungkaran tersebut atau kemungkaran itu hanya dilakukan oleh sang penguasa. Yang jelas penguasa terjatuh pada kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Dan kemungkaran adalah sesuatu yang dibenci dalam syariat Islam ini. Man kariha min amirihi syai'an, siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dilakukan oleh penguasanya, falyasbir. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyasbir, hendaklah dia bersabar. Afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat bahwa nanti di belakang hari sepeninggal beliau akan ada penguasa-penguasa yang mereka melakukan perkara-perkara yang jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Tidakkah kami memerangi mereka saja wahai Rasul?" Kata Rasul, "La, jangan. Ma aqamu fikum as-salah." Selama dia mengerjakan salat, menunjukkan bahwa dia masih sebagai seorang muslim, tidak boleh untuk memerangi mereka. Fal yasbir, hendaklah bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena sesungguhnya siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya, enggak usah jauh-jauh, satu jengkal saja, baru melangkah satu langkah keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, meyakini bahwa pemerintahnya kafir, menganggap bahwa tidak ada lagi ketaatan kepada pemerintahnya yang saat itu muslim, namun menurut dia telah melakukan dosa dan kemaksiatan, merugikan rakyatnya, berbuat zalim. Kemudian dia menganggap bahwa pemerintahnya tidak layak untuk ditaati. Dia belum mengutarakan, belum menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang banyak, baru hanya terbetik dalam hatinya, baru dia amalkan untuk dia sendiri. Tidak pula melakukan gerakan-gerakan untuk menjatuhkan pemerintahnya dan menunjukkan bahwa dia keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya. Belum. Syibran, baru sedikit. Baru hanya pada keyakinan dia. Baru terbatas pada perbuatan dirinya sendiri. Dia keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya. Mata maitatan jahiliyah. Kalau dia dalam kondisi seperti itu mati, meninggal dunia, taubahnya meninggal seperti orang-orang jahiliyah yang tidak memiliki baiat, yang tidak memiliki amir. Dan itu sesuatu yang penting dalam syariat Islam ini. Rahul Bukhari wa Muslim wa fihi aydan an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man khala'a yadan min ta'atin lakiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Juga terkait dengan permasalahan ini ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasanya, hanya sebatas dia meyakini bahwa tidak lagi pemerintahnya itu layak untuk ditaati. Memiliki keyakinan bahwa penguasanya tidak pantas untuk ditaati karena kezaliman-kezalimannya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Sehingga kemudian dia mengabaikan ketaatan kepada pemerintahnya. Hanya terbatas pada dirinya sendiri saja. Dia tidak mengangkat senjata, tidak memprovokasi massa. Sebatas pada dirinya sendiri hal itu dia lakukan. Itu sudah sebuah kesalahan besar. Apalagi kalau seandainya dia memprovokasi massa. Dia melakukan gerakan-gerakan untuk menjatuhkan pemerintahnya. Tentu ini lebih besar lagi. Laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, maka nanti di yaumul qiyamah dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah. Tidak ada yang membenarkan dia. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُكِهِ بَيْعَهْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada bai'at di lehernya, ketaatan kepada pemerintahnya yang muslim, maka meninggalnya dia ibarat meninggalnya seorang jahiliyah yang tidak memiliki imam, tidak memiliki bai'at. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Fa'alaika ya Abdullah an tuti' Allah. Maka wajib atasmu, wahai hamba Allah, wahai seorang muslim, terlebih seorang sunni, wajib atasmu untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal. Thumma tataqarrabu ilaihi bita'ati sultani hatta walau kana fasiqan jairan. Kemudian wajib juga atasmu untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatanmu kepada penguasamu, walau dia seorang yang fasik. Penguasa muslim fasik. Dengan kita mentaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan tidak keluar dari ketaatannya dalam perkara-perkara yang mungkar, itu adalah jalan menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ إِذَا فَسِقَ فَفِسْكُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Penguasa apabila dia fasik, dia zalim, dia berbuat sewenang-wenang, dia mengambil hak rakyat tanpa, dia mengambil milik rakyatnya tanpa hak, maka kejelekan itu, dosa dan kemaksiatan itu, dirinya sendiri yang menanggungnya. وَجِهَادُكَ مَعَهُ وَصَلَاتُكَ وَرَاءَهُ هِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ wattiba'un lima amara bihi. Sementara jihadmu bersama dengan dia, salatmu di belakang dia, semua itu adalah bentuk ketaatanmu kepada Rabbul Alamin. Semua itu adalah bentuk engkau mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan menuntut saya akan taat kepadamu kalau kamu seorang yang taat kepada Allah. Saya akan membaiatmu bila mana engkau selalu menjaga dirimu dalam batasan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Tidak lantas demikian. Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, dia yang akan menanggungnya. Tidak ada campur tangan kita, kemudian lantas membatasi ketaatan kita dengan adanya kemaksiatan penguasa tadi. Lah, selama perkara itu adalah perkara yang ma'ruf, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah, dalam perkara-perkara yang mubah, peraturan-peraturan yang mubah, kita jalankan dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaghurrannaka man yaqul, dan jangan sampai membuatmu tertipu adanya orang-orang yang mengatakan yajibu alaika an taghdaba lillah, wajib atasmu untuk marah karena kecemburuanmu terhadap agama Allah Azza wa Jal. Masa pemerintah mengesahkan undang-undang yang seperti ini? Masa pemerintah memutuskan perkara yang seperti ini? Enggak boleh, ini enggak benar dalam syariat Islam. Kita harus membela agama Allah. Kita harus mengangkat kalimatullah. Kita harus menegakkan jihad melawan pemerintah yang telah melanggar hak-hak Allah Azza wa Jal. Enggak boleh. Jangan sampai kita tertipu dengan ucapan orang-orang yang seperti ini. Itu semua adalah bentuk khuruj an ta'ati waliyil amril muslim. Bentuk keluarnya seseorang dari ketaatan kepada penguasanya yang muslim. Walaupun mereka membawa embel-embel, walau mereka membawa nas-nas dari Alkitab was sunnah, tetap tidak diperbolehkan. Selagi itu adalah sebuah bentuk melanggar ketaatan kepada pemerintah, tidak boleh kita mengikutinya. Wa takhruj 'anil sultan lil ja'ir, kemudian engkau keluar dari penguasa yang zalim. Hanya karena ucapan segelintir orang tadi. Lihat sekarang, misal masalah azan. Azan tidak diperbolehkan dengan pengeras suara. Ini merupakan penistaan terhadap agama. Sehingga kemudian ramai-ramai mereka melakukan demonstrasi, menggugat, menuntut menteri yang memutuskan perkara tersebut atau pemerintah pusat yang melakukan hal itu. Ini adalah bentuk keluar dari ketaatan kepada penguasa. Keputusan-keputusan dia yang merugikan kaum muslimin, dia yang menanggung dosanya. Kita tetap dituntut untuk terus berjalan di atas Alkitab was sunnah. Ada solusi terbaik, jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Datang, nasihati, sampaikan kepadanya dalil-dalil dari Alkitab was sunnah. Kalau dia menerima nasihat yang tertutup itu, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tidak, sudah. Serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qawlahu batilun wa mardudun ala muqtadan nusus syar'iyyah. Karena sesungguhnya ucapan orang tadi yang memprovokasi massa, mencari simpatisan kaum muslimin dengan membawa-bawa agama, tujuannya untuk menjatuhkan kehormatan pemerintahnya, ucapannya itu batil, tertolak sesuai dengan nas-nas syar'i wal aqidah as-salafiyah, tertolak sesuai dengan aqidah as-salafiyah. Wabillahi taufik. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan ini, dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang bi idznillah.